dan membaca dan mentelaah Qawaid fi Tauhid Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma'i was Sifat karya Syekh Walid Ibn Rashid As-Su'aidan hafizallahu taala. Kita masuk pada bab yang kedua, yaitu Qawaid Tauhid Uluhiyah. Kaidah yang pertama, Tauhid Uluhiyah mengandung Tauhid Rububiyah. Ya, kaidah yang pertama, Tauhid Uluhiyah mengandung Tauhid Rububiyah. Dan ini adalah dengan kesepakatan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Makna kaidah ini, siapa yang aqarra mengakui bahasanya Allah itu zat yang berhak untuk disembah satu-satunya tanpa yang lainnya, maka kita tidak perlu memastikan orang tersebut apakah dia mengimani Tauhid Rububiyah ataukah tidak. Pasti dia mengimani Tauhid Rububiyah. Lianna karena mujarada ikrari semata-mata dia mengakui uluhiyah, kafin sudah mencukupi antakririhi birububiyah. Bahasanya dia mengakui Tauhid Rububiyah. Id annahu aslan, karena pada asalnya tidaklah mungkin seorang itu mengimani keesaan Allah dalam ibadah, illa kecuali setelah dia meyakini bahasanya Allah adalah sang pencipta, sang pemberi rezeki, al-mudabbir, sang pengatur, yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa'imanu bil-uluhiyah, maka keimanan dengan uluhiyah adalah natijah, adalah hasil dan buah iman dengan Tauhid Rububiyah. Maka siapa yang beriman dengan uluhiyah, maka dia pasti beriman dengan rububiyah bila syakin tan wala syakka tanpa ragu. Fala ta'iyya, maka tidak ada faktor pendorong li takririhi, supaya dia menjelaskan Tauhid Rububiyah istiqlalan, secara mandiri, secara tersendiri. Otomatis di dalam Tauhid Uluhiyah sudah terdapat Tauhid Rububiyah. Kaidah yang kedua adalah la ilaha illallah. Dan ini adalah kaidah yang paling agung fil wujud di alam nyata ini, alal itlak, tanpa terkecuali. Dia adalah kaidah yang paling besar dan kaidah yang paling penting. Karena kaidah ini Allah ciptakan langit dan bumi. Dan karena kaidah ini maka terjadilah penggiringan makhluk, ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Terbelahlah manusia menjadi mukmin dan kafir. Dan ini adalah kaidah yang paling agung yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan dia adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dia adalah satu kalimat yang dengannya diturunkanlah berbagai macam kitab suci. Dan diutuslah para rasul. Sebagaimana sayatina akan kita bahas insyaAllah ta'ala. Allah Azza wa Jal berfirman, syahidallahu, Allah memberikan persaksian bahasanya la ilaha illa huwa, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia, wa ulul ilmi, dan demikian juga orang-orang yang berilmu memberikan persaksian, termasuk dalam al ulul ilmi para nabi dan rasul. Qa'imam bil qisti, menegakkan keadilan. La ilaha illa hu, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia Allah. Tiada zat yang perkasa lagi zat yang maha bijaksana. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, fa'lam ketahilah, annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Bahasanya la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mohonlah ampun untuk dosa-dosamu. Demikian juga bagi dosa-dosa orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui mutaqallabakum, tempat bolak-baliknya kalian, wa maswakum, dan tempat kembali kalian. Yang dimaksud dengan mutakallabakum adalah tasarufakum finaharikum, tindakan kalian, aktivitas kalian di siang hari. Pemaswakum itu adalah tempat tinggal kalian di malam hari. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu menghapus pokok dosa, sedangkan istighfar itu menghapus detailan dosa, rincian dosa. Oleh karena itu fa'lam anna la ilaha illallah, dengan hal itu terhapuslah akar dosa. La ilaha illallah, tauhid itu menghapus akar dosa. Astaghfir li dzambika, dan istighfar itu menghapus uraian atau kemudian rincian detail dari dosa. Dan dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah sangatlah banyak di Al-Qur'an dan hadis. Disebutkan fi ghairi hadzal mawdhi' di banyak ayat. Di anal maqam maqam ikhtisar faqat, tidak hanya di ayat ini, namun cuma disebutkan ayat-ayat ini, cuma dua ayat ini di anal maqam karena konteksnya adalah konteks ringkas. Wa hadhil kalimatul azimatu, dan kalimat yang agung ini dibangun di atas dua rukun. Maka la ilaha illallah punya dua rukun. Yang pertama adalah rukun an-nafyi 'ala an-nafyi, peniadaan, negasi. Yang ini ada pada la ilaha. Yang makna la ilaha adalah meniadakan semua sesembahan min dunna selain Allah. Kita tiadakan, kita yakini kalau semuanya tidak punya hak untuk disembah. Rukun yang kedua adalah al-isbat, pengukuhan dan penegasan. Ini ada pada illallah, artinya mengukuhkan dan meneguhkan ibadah adalah hak Allah tabaraka wa ta'ala. In ana tauhid al-uluhiyah, karena tauhid uluhiyah maka rukunnya tidaklah tegak al-jam'i, kecuali dengan menggabungkan antara peniadaan dan pengukuhan. Pada awalnya kita tiadakan adanya makhluk yang berhak untuk disembah, setelah itu kita kukuhkan dan kita tegaskan bahasanya ibadah dan penyembahan adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Seorang penyair mengatakan, فَنَّفِي قَوْلُكَ لَا إِلَهَ لَدَ الْوَرَى هُوَ مُسْتَحَقٌ لِلْعِبَادَةِ ثَانِي غَيْرُ الْإِلَهِ وَذَلِكَ الْإِثْبَاتُ فِي تِلْكَ شَهَادَةِ يَا أَخَلْ إِرْفَانِي. Maka peniadaan adalah ucapan anda la ilaha, tiada sesembahan yang berhak disembah. Latal wara, menurut seluruh makhluk. Ini, tidak ada sesembahan yang berhak disembah pada seluruh makhluk. Wa mustahakun ibadati thani ghairul ilahi. Yang dia berhak untuk disembah. Ini. Tani yang kedua, ghairul ilahi, selain al-ilah, yaitu Allah. Wadhalika, atau huwa mustahikun al-ibadati, yang berhak untuk disembah. Titik. Tani ghairul ilahi, wadhalika al-isbatu fitilka syahadati, ya akhal irfani. Kemudian yang kedua, ghairallahi sama dengan illallah, kecuali Allah. Wadhalika dan illallah, itu al-isbatu. Fitil kasyahadati adalah isbat, rukun isbat dalam syahadat tersebut, wahai orang yang berpengetahuan. Wahai orang yang memiliki pengetahuan. Kemudian kaidah yang ketiga, tauhid uluhiyah adalah tauhid yang terjadi karenanya permusuhan antara berbagai macam umat dengan nabinya. Maka berbagai macam umat dan para nabi mereka tidak berselisih dalam tauhid rububiyah. Namun mereka hanya berselisih dalam tauhid uluhiyah. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal. Innausnya mereka kanu adalah mereka jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbiruna, mereka sombong. Wa yakuluna, dan mereka mengatakan, apakah akan kami tinggalkan sesembahan kami li syairin majnun, karena penyair yang gila. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman anhum tentang mereka fi bayan, ketika menjelaskan hadil khusumah, ya, permusuhan ini. Allah katakan, ja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia Muhammad ingin menjadikan banyak sesembahan itu menjadi hanya satu sesembahan saja. Inna hada la syai'un ujab, sungguh ini sesuatu yang sangat mengherankan. Ujab itu lebih dari sekedar ajib. Maka saya terjemahkan dengan sangat-sangat mengherankan. Bukan hanya ajib, heran, namun lebih dari itu. Herannya heran sekali. Dan menariknya lanjutannya ayat. Wantalaqal mala'u minhum, maka berangkatlah para orang-orang mulia di antara mereka. Animsu, kemudian mereka mengatakan, berjalanlah kalian. Wasbiru ala alihatikum, bersabarlah untuk menyembah berhala-berhala kalian. Maka orang musyrik mengatakan bahasanya untuk bisa menyembah berhala-berhalanya perlu modal pokok sabar. Wasbiru ala alihatikum, bersabarlah untuk tetap menyembah berhala-berhala kalian. Perlu perjuangan untuk tetap bisa menjadi penyembah tauhid, penyembah berhala. Itu perlu perjuangan sehingga modalnya sabar. Jika demikian, maka mereka untuk bisa tetap bertahan dengan sesembahannya, mereka perlu kesabaran. Dan mereka bertahan dengan penuh kesabaran. Maka selayaknya orang-orang yang beriman tidak kalah sabar dalam menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal khusuma, maka permusuhan inama hasalat, hanyalah terjadi dalam permasalahan ini, yaitu tauhid uluhiyah. Kaidah yang keempat, tidak ada Islam kecuali dengan mengakui tauhid uluhiyah. Falihukam, maka tidaklah dinilai seorang hamba kalau dia masuk Islam dan dia mausufun, bersifat dengan sifat iman dan Islam, illa kecuali jika dia bersyahadat la ilaha illallah. Dan bahasanya tidak ada yang berhak untuk disembah di jagat raya ini kecuali satu saja, yaitu Allah Tabaraka Ta'ala. Dalil hal ini adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan ini adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka menjaga dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Ya, maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diiringi dengan melakukan siar yang zahirah, siar yang kelihatan, semacam salat dan bayar zakat, maka itulah orang yang wajib kita yakini sebagai seorang Muslim. Terjaga darahnya dan hartanya. Ila fi haqqil Islam, kecuali jika dia punya kejahatan dan punya kasus dalam Islam. Maka dia bisa mendapatkan hukuman dengan berbagai macam hukuman yang semestinya menjadi haknya. Adapun maka itulah penilaian kita secara lahiriah. Sedangkan pastinya wahisabuhum alallahi. Perhitungan pastinya apakah dia seorang yang beriman lahir dan batin itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun syarat untuk dianggap sebagai seorang muslim adalah tidak hanya ikrar syahadat, namun menampakkan syiar Islam yang zahirah. Yaitu wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis dari Tariq bin Usaim yang diriatkan oleh Muslim, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir dengan segala sesembahan selain Allah, maka terjagalah hartanya dan darahnya, perhitungannya urusan Allah. Dalam riwayat Bukhari dari Anas, maka jika mereka mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, maka haram atas kami darah mereka dan harta mereka illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Dalam wafi riwayatin lahu aydan, dan dalam satu riwayat lahu Bukhari aydan juga dari hadis Al-Bara ibn Azib, siapa yang mengerjakan salat sebagaimana salat yang kita kerjakan menghadap kiblat yang sama dengan kiblat kita, dan dia mau memakan sembelihan kita, maka itulah seorang muslim yang dia mendapatkan perlindungan dari Allah dan Rasulnya. Maka janganlah kalian rusak, maka janganlah kalian menodai Allah fi dhimmatihi, orang yang dalam lindungan Allah. Dan para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa orang hamba jika mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dinilai sebagai seorang muslim secara lahiriah. Jika dia mengucapkan la ilaha illallah itu dengan hatinya, batinnya secara batin sebagaimana dengan lisannya, maka dia muslim lahir dan batin. Kemudian kaidah yang kelima, dzalika bi annallahu al-haq, hal itu karena Allah adalah sesembahan satu-satunya yang berhak untuk disembah, wa anna ma, dan bahasanya berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, wal batil, adalah yang tidak berhak untuk disembah. Ini adalah kaidah sekaligus dalil teks ayat di surat Al-Hajj. Wa ya ibaratun, dan ini adalah makna la ilaha illallah. Maka kita tidak boleh menafsirkan kalimat tauhid kecuali dengan makna Al-Qur'an ini. Yaitu tidak ada yang la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang betul-betul berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa taala. Dan semua yang disembah selain Allah tabaraka wa taala itu batil, tidak berhak untuk disembah. Innamal ma'budu bilhaq, yang berhak untuk disembah adalah sesembahan yang tunggal, tiada sekutu baginya, dialah Allah azza wajal. Fahadil ayatu, maka ayat di surat Al-Hajj ini qa'idatun qa'idah fi bayan, tentang penjelasan apa makna dan terjemah yang tepat untuk kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena alil bid'ah menafsirkan kalimat ini dengan sesuatu yang itu adalah konsekuensi rububiyah, dan ini adalah termasuk kesalahan yang besar yang mereka terjumus ke dalamnya. Mereka mengatakan makna la ilaha illallah, tidak ada yang mampu membuat, mencipta kecuali Allah. Ya, kalimat ini betul dalam zat kalimatnya. Namun kalimat ini tidaklah tepat dijadikan sebagai arti dan makna kalimat tauhid. Kita bedakan dua hal ini. Ini kalimat yang tidak salah. Tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah, kalimat yang tidak salah. Salahnya apa? Ini dijadikan sebagai makna la ilaha illallah. Seandainya tidak dihubungkan dengan makna la ilaha illallah, kalimat tidak ada yang mencipta kecuali Allah, satu kalimat yang benar. Ini kalimat yang tidak keliru dan tidak salah. Wa minhum, dan ada mereka, di antara mereka ada yang mengatakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini adalah kalimat yang benar pada zat kalimatnya, namun dia bukan makna yang benar untuk kalimat tauhid. Yang ketiga, ada yang mengatakan tidak ada mubdi'a, sama pencipta berbagai hal kecuali Allah. Ini kalimat yang benar pada zatnya, Akan tetapi dia bukanlah makna yang benar untuk kalimat tauhid. Karena semua tafsiran di atas adalah tafsiran yang berkenaan dengan tauhid rububiyah, sedangkan kita dalam tauhid uluhiyah. Faya maka itu adalah kalimat faya maka la ilaha illallah adalah kalimat uluhiyah bukan rububiyah. Wa tafsiruha mabniun ala hadhil ayati wal qa'idah, maka tafsiran yang benar adalah berdasarkan ayat ini dan kaidah ini yang menjelaskan bahasanya Allah adalah al-ma'bud bil haq yang berhak untuk disembah, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj, dzalika bi annallahu wal haq. Hal itu adalah karena Allah adalah sesembahan yang berhak disembah. Wa tubayyinu, dan ayat dan kaidah menjelaskan bahasanya semua yang disembah selain Allah itu adalah ibadah yang sia-sia. Wa dzalika, dan hal tersebut ada pada firman Allah Ta'ala, wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, dan semua sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu tidak berhak untuk disembah. Ay ma yu'baduna, semua yang disembah selain Allah itu batil, tidak berhak untuk disembah. Fama ubida min dunillah, maka semua yang disembah selain Allah, falam yu'bad bil haq, maka tidaklah disembah dengan benar, namun disembah dengan kebodohan, kezaliman, melampaui batas, tasallut, sok kuasa, wal udwan, dan melampaui batas, melanggar apa yang jadi haknya. Kemudian kaidah yang keenam, tauhid uluhiyah adalah tauhid yang dengannya para rasul diutus dan dengannya berbagai kitab suci diturunkan. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, sungguh telah kami utus di setiap umat rasulan seorang rasul, semuanya mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Maka perkataan sembahlah Allah itu isbat. Ya, ubudullah itu sama dengan isbat. Wastanibutahud sama dengan annafyu. Maka anibutullah itu isbat. Itu sama dengan isbat dalam kalimat tauhid illallah. Wastanibutahud itu sama dengan annafyu dalam kalimat tauhid la ilaha. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menyampaikan, dan tidaklah kami utus sebelum seorang pun rasul kecuali kami wahyukan kepadanya, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan aku Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Maka Allah jelaskan dalam ayat-ayat ini bahasanya wazifah, tugas para rasul adalah mengajak untuk beribadah kepada Allah semata tanpa yang lainnya. Nuh berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah. Hud berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, kalian tidak punya sesembahan selain Allah. Saleh berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah. Su'aib berkata kepada kaumnya sama, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah. Maka semua rasul, innama zubdah, hanyalah inti kerasulan mereka. Dan materi pertama yang dengannya mereka buka dakwah mereka adalah mendakwahkan tauhid. Mereka tidak memulai dengan sesuatu selain tauhid mutlakan sama sekali. Maka para rasul tidaklah diutus untuk mengajarkan tauhid rububiyah, illa kecuali dalam rangka menjelaskan dan mendalili wal burhan, dan sebagai dalil untuk hal yang terpenting yang dicari, yaitu tauhid uluhiyah sebagaimana telah kami jelaskan. Kemudian kaidah yang ketujuh, ibadah adalah hakun sorfun, hak murni, mahdun murni lillahi azza wa jal, bagi Allah azza wa jal. Mana kaidah ini tidak boleh diberikan satupun bentuk ibadah, tidak kepada malaikat yang dekat ataupun nabi sekaligus rasul. Tidak pula wali yaitu orang saleh. Burhan atau dalilnya firman Allah Azza wa Jal, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Dan di dalam kalimat ini terdapat isyarat alasan kenapa hanya menyembah Allah. Karena dialah Rabb kalian. Karena dialah yang menciptakan dan menciptakan, memiliki dan mengatur kalian. Jika firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali supaya mereka menyembahku. Maka jin diatofkan dengan al-ins. Dan kaidah nahwu mengatakan bahasanya al-afu, al-atfu, yufidu al-mughayarata, menghasilkan makna kalau dia adalah dua hal yang berbeda. Sehingga manusia itu bukan jin, jin itu bukan bagian dari manusia. Ini bantahan terhadap akidah Ahmadiyah yang mengatakan, yang mengingkari jin, kemudian mengatakan bahwasanya al-jinna wal-insa itu sinonim. Disebutkan jin terlebih dahulu karena jin tercipta lebih dahulu daripada manusia, yaitu daripada Adam. Dan firman Allah Azza wa Jal, dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Umat yang disinaki oleh ta'zim, artinya kelompok manusia yang jumlah populitasnya banyak. Maka bangsa-bangsa besar semuanya telah dikirimi rasul. Tidak menafikan, meniadakan adanya suku-suku kecil yang tidak pernah ada rasul yang Allah kirimkan kepadanya. Karena yang dikirimi rasul, yang pasti dikirimi rasul adalah ummatin, ay ummatin azimatin. Yaitu kelompok manusia yang jumlahnya banyak. Nakirahnya li ta'zim namanya. Seorang rasul yang semuanya mengatakan sembahlah Allah dan tinggalkanlah tauhid. Dan firman Allah tabaraka taala, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Firman Allah azza wa jalla, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Dan dalil tentang pesan ini banyak sekali. Maka semua ucapan dan perbuatan yang termasuk dalam pengertian ibadah tidak boleh bagi anda untuk memberikannya kepada selain Allah tabaraka wa taala. Dan siapa yang memberikan satu saja dari berbagai macam ibadah itu kepada selain Allah, faqad asyraka, maka dia telah melakukan kemusyrikan. Oleh karena itu musyrik itu ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Menyembah Allah dan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembah Allah iya, menyembah selain Allah juga iya. Dan musyrik jenis yang kedua adalah orang yang menyembah selain Allah dan tidak pernah menyembah Allah. Dia hanya menyembah jin, dia hanya menyembah Nyirau Kidul, jin Mbah Petro dan yang lainnya yang beroksa ini dan itu. Dan dia tidak pernah sekalipun menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan orang ini juga musyrik. Kenapa? Karena kaidahnya wa man sarafa syai'an min ta'abbudin li ghairillahi faqad asyraka. Maka siapa yang beribadah kepada selain Allah, itu selain Allah sama dengan makhluk. Siapa yang beribadah kepada makhluk, maka dia musyrik. Boleh jadi di sisi yang lain dia plus menyembah Allah, ataupun di sisi yang lain Allah pun tidak pernah dia sembah. Kemudian kaidah yang selanjutnya, tidaklah kekal di neraka satupun orang yang memiliki kadar yang rendah dari tauhid uluhiyah. Maka siapa yang mati dan keluar dari dunia ini dan dia membawa tauhid minimalis, aslu tauhid, saya terjemahkan dengan tauhid minimalis, dia masih punya tauhid, tidak sampai hilang. Dan yang dimaksudkan adalah tauhid uluhiyah. Maka jika dia diazab di neraka karena disebabkan satupun dari dosa-dosa besarnya yang tidak Allah ampuni dan dia pun tidak mendapatkan syafaat, fa'innah, maka dia tidaklah kekal di neraka dengan kekal yang abadi dan sempurna. Namun jadi azab fiha di neraka biqadri, sesuai dengan kadar dosanya, kemudian keluar dari neraka menuju surga. Maka siapa yang memiliki tauhid ini, yaitu tauhid uluhiyah minimalis, maka dia memiliki hizamu amanin, sabuk pengaman, seperti bahasa kendaraan, mobil, dan yang lainnya. Minal khuludi, sabuk pengaman untuk kekal abadi sempurna di neraka. Dalilnya adalah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang disebut dengan orang yang paling faqih dengan halal dan haram. dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, siapa ucapan terakhirnya dari dunia la ilaha illallah pasti masuk surga yauma minad-dahri. Ini pasti di satu waktu. Yauma minad-dahri di satu waktu. Meskipun menimpanya azab sebelum itu keluar dari neraka, ma'asobahu azab yang menimpanya. Maka hadis ini tafsir untuk hadis yang lain. Hadis yang lain yang tidak tegas. Yang hanya mengatakan mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannata. Maka apa makna mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannata? Maka maknanya dalam tafsirnya dijelaskan di riwayat ini. Yaitu dakhala al-jannata yauman minad dahri. Dia pasti masuk surga entah kapan. Tapi pasti masuk surga. Ya, sehingga tidak tepat tafsiran yang dibawakan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahasa mangkana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannata artinya langsung masuk surga. Sebagian ulama memaknai mangkana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannata itu dimaknai dengan langsung masuk surga. Ya, sebagaimana penjelasan di salah satu kitab fikih Syafi'iyah I'anatut Thalibin itu dimaknai dengan langsung masuk surga. Namun ini tidak tepat ya, berdasarkan redaksi hadis ini. Berdasarkan redaksi hadis ini, maka tafsiran sebagian ulama yang mengatakan dakhala al-jannata di sini adalah langsung masuk surga, suatu hal yang tidak tepat karena makna dan maksud hadis sini telah dijelaskan di riwayat yang lain atau redaksi yang lain yang mengatakan yauman nadari, entah kapan. Dalam sahih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah kemudian mati dalam keadaan demikian kecuali pasti masuk surga. Abu Dzar mengatakan meskipun dia berzina dan mencuri, jawab Nabi, meskipun dia berzina dan mencuri. Diulangi lagi, meskipun berzina dan mencuri, Nabi katakan, meskipun berzina dan mencuri. Di kali yang ketiga, meskipun berzina dan mencuri, kalau Nabi mengatakan, meskipun berzina dan mencuri, meskipun Abu Dzar tidak menyukainya. Ala rokmi anfi Abi Dzarin. Dan ini menunjukkan amanahnya para sahabat. Abu Dzar ketika meriwayatkan hadis ini tidak menghilangkan kalimat ala rokmi anfi Abu Dzarin. Beliau tetap meriwayatkan sebagaimana apa adanya, tidak direduksi, ya, dikurangi. Dan bukanlah makna hadis ini dia akan masuk surga ibtidaan langsung masuk surga, akan tapi ma'aluhu tempat akhirnya adalah masuk surga, karena dia mati dengan membawa tauhid ini. Meskipun dengan kadar asal, kadar minimalis. Fasawaan apa sama saja apakah dia diazab karena zina dan mencurinya ataukah tidak diazab, yang jelas dia akan masuk surga. Imma boleh jadi tidak langsung masuk surga jika Allah mengampuni dosa besarnya. Wa imma intiqalan, namun boleh jadi itu adalah intiqalan berpindah dari neraka ke surga jika Allah tidak mengampuni dosa besarnya. Maka jangan sekali-kali orang yang punya paham murjiah berprasangka bahasanya hadis ini manfaat bagi mereka mendukung akidah murjiah. Wa inna ma huwa dalilun, namun hadis ini dalil siapa yang meninggal dunia dan dia memiliki tauhid yang minimalis maka dia akan masuk surga meskipun dia tertimpa syai'un minal adab, satu bagian dari adab karena zinanya, karena mencurinya. Maka siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia memiliki tauhid yang minimalis ini, maka dia masuk surga jasman secara tegas. Sawaan sama saja apakah dia masuknya ibtida'an langsung masuk surga jika Allah mengampuni dosa-dosanya, atau dia mendapatkan syafaat untuk tidak jadi masuk neraka, atau intiqalan, atau berpindah. Dan akan datang kepada kita bahasan-bahasan masuk surga terbagi menjadi dua macam. Ba'da qalil, sebentar lagi akan kita bahas. Dan Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan keluar dari neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, manakala di hatinya ada seberat biji gandum min khairin, berupa kebaikan. Maka apa yang menyelamatkannya dari neraka? Jawabannya, yang maksud seberat biji gandum itu adalah anna ma'ahu aslu hadza tauhid, dia punya tauhid minimalis. Maka akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya terdapat seberat gandum kasar berupa kebaikan. Dan yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah asl hadza tauhid, asal dari kebaikan yaitu tauhid. Maka jika fal mautu, maka meninggal dunia dalam keadaan membawa tauhid ini, tidak seorang hamba diharamkan untuk masuk neraka sama sekali. Jihad-jihad cuma haram, kekal abadi di neraka. Meskipun hamba tersebut diazab karena sesuatu dari dosa dan permusuhan. Itu dosa dan maksiat. Kemudian tauhid uluhiyah adalah materi pertama dakwah para rasul. Telah kami sebutkan sebelum hal ini dalil hal itu, maksudnya Nuh berkata pada kaumnya awwala maqal, di pertama kali dia berdakwah, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan berhak disembah melainkan Allah. Demikian juga diucapkan oleh para nabi setelah Ibrahim dan para rasul di awal pembukaan akidah dakwah mereka kepada umatnya. Sembahlah Allah, kita tidak punya ilah selain Allah. Fahada taujihun, maka di sini terdapat arahan kepada kita, wahai para da'i, tidak sepatutnya kita sibukkan manusia dengan perkara fikih padahal mereka punya pelanggaran akidah. Tidak sepatutnya kita berlengah-lengah dan lalai dari menjelaskan tauhid ini di hati manusia. Di kulubinas, di hati manusia dengan dari sisi politik, ekonomi dan sosial. Maka materi pertama yang sepatutnya seorang da'i mendakwakannya di hati manusia adalah memperbagus, memperbaiki akidah atau tauhidnya. La siyama terutama tauhid uluhiyah, siapa yang ingin supaya dakwanya di atas jalan yang benar. Bapima dan menimbang bahasanya tauhid ini dibangun di atas memberikan ibadah untuk Allah, maka tidak boleh tidak akan kita sebutkan sejumlah kaidah berkenaan dengan ibadah. Kaifa, bagaimanakah bisa dikenal ibadah dan bid'ah yang merupakan kebalikannya. Ya, kaidah yang ke-10, semua yang dicintai dan diridai oleh Allah itu ibadah. Namun kalau direnungkan definisi ibadah ini tidak cocok untuk dimasukkan dalam pembahasan tauhid dan syirik. Karena ini adalah ibadah dalam makna yang luas. Sedangkan ibadah yang dimaksudkan di bab tauhid dan syirik, ibadah tertentu. Dan jika ada orang yang melakukan ibadah dalam makna yang luas ini dengan niat selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ditujukan pada selain Allah, tidak kita katakan syirik. Wal aqwal wal a'mal, maka segala ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, tadkhulu termasuk fil musamma ta'abbudat, termasuk dalam pengertian ibadah. Contohnya iman, tauhid, sholat, zakat, puasa, haji. Siddiqul hadis. Ucapan yang jujur. Dia adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Jika orang melakukannya karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bernilai ibadah. Namun jika jika tanpa motivasi tersebut, apakah dia jadi musyrik karenanya? Kan tidak. Fa'adal amanat, menunaikan amanah, berbakti pada orang tua, menjalin hubungan kekerabatan, setia dengan uhud, dengan perjanjian, wa mawatik dan perjanjian, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad di jalan Allah, belajar dan mengajar, berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada anak yatim, berbuat baik sama orang miskin, berbuat baik kepada musafir yang kekurangan bekal. Semuanya termasuk dalam daerah ibadah, karena dia adalah perkara-perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah pengertian ibadah dalam makna yang luas ini, yaitu semua aktivitas manusia, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, asalkan dia diniatkan dengan niat yang benar, maka dia ibadah. Ini artinya, kemudian jika ada orang yang berbakti pada orang tuanya bukan karena tujuan mendapatkan ridha Allah, supaya orang tuanya senang aja. Dia cuma supaya orang tuanya memuji dirinya, ini anak saya yang berbakti, cuma itu. Apakah dia musyrik? Tidak. Ya, maka definisi luas untuk ibadah menunjukkan betapa bagusnya ajaran Islam, semuanya bisa bernilai ibadah. Namun bukan itu ibadah yang masuk dalam bab siapa yang memberikannya kepada selain Allah, maka dia musyrik. Kita sedang mencari definisi ibadah, menentukan definisi ibadah yang jika ditujukan pada selain Allah, jadinya orang musyrik. Jadinya orang itu musyrik. Ketika ada orang yang berbuat baik kepada tetangga, atau kemudian kepada anak yatim orang miskin, dan dia mengharap untuk mencari ridha manusia. Mencari ridha manusia, bukan mencari ridha Allah, maka apakah dia musyrik? Jawabnya tidak. Kemudian sejumlah kaidah seputar ibadah dan bid'ah. Maka ibadah itu tauqifi dalam adanya alal nusus, mengikuti teks. Fala haqqa laka, maka anda tidak punya hak untuk mengada-ada ibadah yang tidak ada dalilnya, lantas anda perintahkan pada manusia supaya mereka menyembah Allah Azza wa Jalla dengannya. Dalam kaidah ini adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang telah mensyariatkan untuk mereka menedin agama dan aturan yang tidak Allah izinkan. Izin yang dimaksudkan di sini adalah izin syar'i, karena izin yang disandarkan, dikaitkan dengan Allah ada dua macam, izin kauni dan izin syar'i. Maka yang jadi maksud izin dalam ayat ini adalah izin syar'i. Wa yadullu 'alaiha dalilnya adalah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengada-ada dalam perkara kami ini, yaitu syariat kami ini, sesuatu yang merupakan bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Dalam riwayat Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada tuntunannya dari kami, fawaraddun, maka dia tertolak. Dua hadis ini, hadis yang kedua itu lebih luas cakupannya daripada hadis yang pertama. Dan hadis yang pertama hanya tertuju pada orang yang mengada-ada, yang pertama kali mengadakan. Maka boleh jadi orang yang melakukan bid'ah mengatakan, saya tidak mengada-ada, saya cuma melanjutkan. Maka saya tidak termasuk dalam man'ahda safi amrina hadha. Itu tidak berlaku untuk saya. Ya kan, saya cuma meneruskan. Ya. Ini saya meneruskan, saya bukan yang mengada-ada. Saya itu cuma melanjutkan. Maka itu tidak cocok untuk kami dan tidak pas untuk kami. Kami tidak mengada-ada. Orang lain yang mengada-ada. Saya cuma melanjutkan saja. Maka lain halnya dengan redaksi yang kedua. Man amila amalan. Maka ini mencakup yang mengada-adakan yang pertama kali. Dan yang sekedar melanjutkannya. Namun dia tidak mengada-adakannya pada pertama kalinya. Nah, kemudian tentang amruna, apakah amruna ini hanya terbatas dalam masalah ibadat, ritual ibadah tanpa al-mu'amalat? Sebanyak orang beranggapan bahwasanya amruna itu hanya al-ibadat dan ini tidak tepat. Amruna di sini maknanya syariatuna. Syariat kami sehingga ini mencakup al-ibadat dan al-mu'amalat. Cuma kalau misalnya di man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu. Namun kalau kita katakan bahasanya fi amrina di sini mencakup al-ibadah dan al-mu'amalah termasuk transaksi, jual beli, sewa menyewa dan yang lainnya. Maka nanti ya, minhu itu perlu dirinci. Sesuatu itu dikatakan minhu, ay min amrina, min syariatina, ya, maka perlu dirinci. Jika dia adalah mu'amalat, jika dia adalah al-ibadat, maka syarat untuk disebut minhu adalah al-muwafaqah. Cocok sebagaimana seharusnya. Yang jika tidak cocok, maka berarti laisa minhu. Maka untuk tergolong minhu, syaratnya muwafaqah. Sama persis sebagaimana yang ditentukan oleh syariat. Salat itu begini-begini. Melanggar ketentuan, ya melanggar ketentuannya. Maka bisa jadi kemudian batal, bisa jadi dianggap sama dengan sekali tidak salat dan seterusnya. Maka ketika kita katakan fi amrina ini maknanya fi syariatina, maka syariatina itu al-ibadat dan al-mu'amalat, maka minhu itu dirinci dengan dua rincian. Minhu itu dirinci dengan dua rincian. Kalau al-ibadat, maka makna minhu adalah al-muwafaqat, adalah kecocokan. Kemudian jika itu masalahnya adalah, babnya adalah mu'amalat, ya, mu'amalah, maka minhu adalah adamul mukhalafah. Tidak melanggar ketentuan mu'amalah. Tidak melanggar ketentuan dalam mu'amalah. Tidak melanggar ketentuan jual beli. Silakan Anda mau pakai model jual beli apapun. Asal tidak melanggar ketentuan, itu minhu. Ay min syariatina. Sehingga laisa minhu, maka laisa minhu itu kalau bab ibadah manakala ada mulmu wafaqah, enggak cocok. enggak cocok dengan ketentuannya, maka ini fawarat, maka dia tertolak. Dan laisa minhu, kalau itu dibahas muamalat, maka manakala mukhalafah. Ini ada kreativitas baru dalam masalah sewa-menyewa, dalam jual-beli, atau dalam masalah transaksi, dan dia melanggar kaedah. Oh, di sana ada jahalah. Ini ada ghoror. Maka ini menjadi rad, sesuatu hal yang tertolak. Dan karena dia laisa minhu. Kemudian kaidah selanjutnya. Allah yu'badu bima syara'a. Allah itu disembah dengan apa yang Allah syariatkan. Wala yu'badu bil ahwa'i. Dia tidaklah disembah bil ahwa'i dengan hawa nafsu, wal bid'ah dan bid'ah. Maka Allah tidaklah menerima dan mengangkat satupun amal kecuali jika amal tersebut tegak di atas betis keikhlasan dan ittiba, di atas dasar ikhlas dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hal yang disepakati di antara para ulama, terdapat dalam Al-Qur'an banyak ayat mencela mengikuti hawa nafsu, waktu hadir dan mengingatkan untuk tidak mengikuti al-hawa. Bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan al-hawa itu bisa jadi menjadi ilahan muttaba'an yang diikuti, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apa pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Apa anta takunu alihi wakila, apakah engkau akan mengurusinya. Maka tidak boleh kita sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dengan ucapan ataupun perbuatan kecuali jika dia disyariatkan. Adapun al-ahwa, hawa nafsu, yaitu suka-suka, keinginan dan bid'ah, tidaklah diterima oleh Allah Azza wa Jalla syai'an sedikit pun. Dari surat Al-Furqan ayat 43, ya, maka tentu siapa yang dimaksud dengan mempertuhankan hawa nafsunya adalah orang yang ya, mentaati hawa nafsunya dan mengikuti keinginannya. Apa baik itu sejalan dengan syariat ataupun tidak. Maka dari surat Al-Furqan ayat 43 ini ada syirkun dalam makna yang a'am. Ini ada syirik dalam makna yang lebih luas, yaitu semua maksiat itu syirik. Namun dalam pengertian al-aham, bukan hanya pengertian al-am dan al-khos, namun ini ada yang a'am lebih luas. Ini karena dalam semua bentuk maksiat itu terdapat mempertuhankan hawa nafsu. Nah, karena itu Ba'du Salaf mengatakan bahasanya ini, semua maksiat itu syirkun. Karena semua maksiat itu bentuk mempertuhankan hawa nafsunya. Kemudian kaidah yang ke-13, inilah definisi ibadah di bab bid'ah dan sunnah. Ya, di bab bid'ah dan sunnah dan di bab bid'ah ya, inilah definisi definisi ibadahnya. Demikian juga di bab yang di sinilah berlaku hukum dan kaidah, hukum asal ibadah adalah haram. Ini hukum asal ibadah adalah haram. Hukum asal ibadah itu haram, itu kaidah ini tidak berlaku untuk ibadah dalam makna yang pertama. Makna luas yang tadi kita sampaikan. Semua yang dicintai dan diridai oleh Allah itu ibadah. Nah, definisi ibadah ini jangan dibaca pakai kaidah hukum asal ibadah haram. Nanti bubar nanti. Nah, nanti bubar ini. Ada orang mau berbuat baik, wah itu ibadah itu. Nih, apa dasarnya itu? Nih, ada orang kemudian gotong royong, bersihkan got, macam-macam. Nah, wah, itu kan sesuatu yang Allah ridhoi itu ya. Iya kan? Nah, berarti ibadah. Nah, kalau begitu, hukum asalnya adalah haram. Kecuali ada dalilnya. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Maka kaidah hukum asal ibadah itu haram, hukum asal ibadah itu tauqif, mengikuti dalil, itu tidak boleh dipakai untuk ibadah dalam makna luas. Yang tadi telah kita baca, semua yang diridhai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan contoh ibadah dalam pengertian semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah adalah tadi disampaikan ta'allum, belajar agama. Maka ini berarti ibadah. Kemudian dibaca pakai kaidah hukum asal ibadah itu haram. Maka ketika ada orang belajar agama kemudian pakai sistem klasikal, pakai sistem kelas, ini apa dalilnya? Apa dalilnya? Nih, hukum asal ibadah haram. Nih, zaman Nabi ada kok. Nih, belajar pakai kelas, pakai semesteran, pakai UTS. Nih, ada dalilnya enggak? Oh, enggak ada. Kalau begitu, kaidah mengatakan hukum asal ibadah haram. Nah, kalau begitu, sistem kelas haram. Nah, itu enggak benar. Itu tidak benar. Tidak benarnya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena mendzalimi kaidah. Ini karena mendzalimi kaidah. Nah, kaidah hukum asal ibadah itu tauqif. Tauqif mengikuti dalil. Atau ungkapan sebagian ulama, hukum asal ibadah itu haram. Atau hukum asal ibadah itu al-hadr. Atau al-mana' ini berlaku untuk ibadah dengan pengertian yang ini. Yaitu kullu ma la yu'lamu ila min jihati syari'i fa huwa ibadatun. Semua yang tidak diketahui oleh manusia dengan akalnya, dengan perasaannya. Dan manusia itu tahu dan kenal hal tersebut. Menjadi syari' karena syariat mengajarkannya, maka itu ibadah. Ya, apakah jika manusia itu tidak kenal agama, bisakah sholat seperti sholat yang kita kerjakan? Tidak. Maka dia ibadah. Anda jangan ngarang-ngarang dalam masalah ini. Ya, kalau tidak ada dalilnya, jangan anda kerjakan. Oh, kemudian ada, jangan ngarang-ngarang. Oh, mau saya bikin solat mau gali sumur misalnya. Saya mau bikin solat apa? Karena solat seperti itu, solat seperti itu tidak dikenal manusia dengan akalnya. Tidak dikenal oleh manusia dengan akalnya. Manusia tahu ada sholat itu takbiratul ihram, kemudian sedekap, kemudian ruku, kemudian begini. Itu hanya kenal min jihati syari. Karena syariat mengajarkannya. Seandainya syariat mengajarkannya, seandainya tidak ada rasul, apakah orang bisa kemudian nemu sholat semacam itu? Tidak bisa. Maka jangan bikin sholat yang tidak dituntunkan, tidak diajarkan. Kemudian puasa. Puasa dari terbit dari kemudian terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kemudian tidak boleh begini-begini selama puasa. Apakah manusia bisa menemukannya ini, tanpa bimbingan Rasul? Tidak bisa. Kalau sehingga puasa karangan orang kan macam-macam. Ini, puasa namun boleh makan asalkan ini, yang putih. Nasi putih, air putih namun bukan susu. Itu puasa karangan orang. Yang ditemukan orang dengan kreativitasnya. Kemudian puasa begini-begini. Apakah orang bisa menemukannya dengan akalnya? Jawabnya tidak. Kalau gitu, kalau tidak ada tuntunannya, tidak ada caranya, jangan lakukan. Jangan bikin puasa netu setiap lahir Kamis Pahing, maka kemudian puasa seperti itu, seperti puasa syar'i. Ini mengada-ada. Syariat tidak mengajarkannya. Nah, kasifati sholat seperti tata cara sholat. Bahkan sholat itu seperti tata cara sholat. La tu'lamu, tata cara sholat tidaklah diketahui ila bijihati syari. Kecuali ini dari sisi syariah. Fasholatu ibadatun, maka sholat ibadah. Dan wudu, layu lamu tidaklah ketahui ila bijihati syari, kecuali karena diajarkan oleh syariat. Fawa ibadatun, maka dia ibadah. Tata cara sholat jenazah tidak diketahui ila min kibalai syari. Kibal sama dengan jihad. Faya ibadatun, maka dia ibadah. Tata cara haji tidaklah diketahui ila min kibalai syari. Faya ibadatun, maka dia ibadah. Wassalatu ala nabi, dan salawat. Redak salat untuk nabi. La tu'lamu, tidaklah diketahui ila min kibalai syari, kecuali dari arahan syariat. Aibik dibari sifatihah, maka dilihat dari redaksi salawat, faya ibadatan, maka dia ibadah. Wahakadah, dan demikian, ulu syai'in, segala sesuatu. La yu'lamu illa min jihati syar'i, tidaklah diketahui ini, kecuali dari sisi syariat, fahuwa ibadatan, maka dia ibadah. Dan jika dia ibadah, berlaku padanya kaedah, hukum asal ibadah, itu menunggu datangnya dalil. Wahyu, dan ini adalah min kawaid Abil Abbas Imtimi rahmatullah ta'ala, di antara kaedah yang dibawakan dan disampaikan oleh Abul Abbas Imtimi rahmatullah ta'ala. Nah, kaedah, hukum asal ibadah itu terlarang, sampai ada dalil yang mengajarkannya, ini berlaku untuk hal semacam ini. Dan ibadah dengan definisi ini, mungkin itu yang jadi parameter fukoha membagi kitab fikih menjadi ibadat dan non-ibadat. Kemudian dimasukkan di bab ibadat, ya tohara, salat, kemudian puasa, zakat, haji, ya, dimasukkan dalam kelompok ya, bab fikih yang statusnya al ibadat. Karena itu, karena ini semua la yu'lamu illa min jihati syari. Ya, lain halnya dengan non ibadat atau disebut dengan muamalat. Sana jual beli, sewa menyewa. Orang tidak ada Rasul, tidak ada ini. Orang kafir, tidak kenal Islam, tidak kenal Rasul. Mereka jual beli, mereka sewa menyewa. Mereka menikah. Maka bab itu jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pernikahan itu tidak masuk dalam kelompok. Ya, kelompok ibadat di pelajaran fikih. Ya, karena dia sesuatu yang untuk mengetahuinya tidak hanya terbatas dari syari. Ya, namun manusia seadanya tanpa syariat seperti orang kafir, mereka kenal kegiatan-kegiatan ini. Nah, kemudian setiap bid'ah dalam agama adalah kesesatan dalam agama. Tidak bid'ah begitu saja, namun dipertegas bid'ah dalam agama. Karena tauhid uluhiyah dibangun di atas ibadat, maka labuddha haruslah kita mengetahui hakikat ibadat dan apa kebalikannya. Maka semua bid'ah dalam agama adalah kesesatan. Maka semua kreativitas dalam satu perkara agama, maka dia yusuf dilabeli sebagai bid'ah. Dan tidak ada dalam agama ini bid'ah hasanah. Ya, dan yang benar, ya, innamal bid'ah bid'ah dalam agama ini seluruhnya adalah kejelekan. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu kesesatan. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan man amila amalan laisa li amrina fa huwa radd. Wa adamu jama'ah, ini satu hal yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah rahimahumullahu taala, wal khilafu fiha hadithun, kata khilaf dalam masalah ini adakah bid'ah yang tidak dolala. Maka khilaf dalam masalah ini satu hal yang baru, ya. Demikian yang kita bahas, kita kasih kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Seorang berhutang dan dia di rumahnya buka warung sembako oleh orang yang dihutangi, hutangnya dianggap lunas. Ketika yang menghutangi belanja kepada yang berhutang, harganya lebih murah daripada orang lain ketika belanja. Iya. Maka lebih murah tersebut statusnya riba, kecuali jika dia anggap sebagai bentuk pelunasan. Yang nanti kalau dihitung dari harga wajar, oh ini sudah lunas, kemudian dia sampaikan pada pemilik warung, utang ibu sudah lunas sama saya, karena setiap belanja saya didiskon 50%. Nah, terkait hukum kunut, kami pernah dengar ada tiga pendapat ulama berserta konsekuensinya. Dianjurkan, sekedar tidak dituntunkan, artinya boleh. Bid'ah tidak boleh, tidak boleh ikut kunut. Bukankah bid'ah itu melakukan ibadah yang tidak disyariatkan? Mohon penjelasannya. Betul, bid'ah itu melakukan ibadah, bid'ah dalam ibadah. Dalam melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya. Namun boleh jadi sesuatu itu apakah bid'ah ataukah tidak bisa diperselisihkan. Sesuatu itu apakah bid'ah ataukah tidak, itu bisa mungkin saja terjadi perselisihan. Contohnya dalam kasus ini. Ya, maka ada yang berpendapat doa kunut subuh secara rutin dan berkala satu hal yang dianjurkan. Ya, itu pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Cuma bedanya Syafi'iyah itu setelah iktidal, kalau Malikiyah sebelum rukuk. Tapi mereka menganjurkannya. Ya, ada yang menilainya ghairu masru' karena kunut itu mansukh. Itu mazhab Hanafi. Karena mansukh. Sudah pernah disyariatkan kemudian dihilangkan. Ada yang menilai dan mazhabnya Imam Ahmad mengatakan yaitu hukumnya makruh karena bid'ah. Tapi bid'ahnya dinilai sebagai bid'ah makruha. Dia makruh karena bid'ah. Namun yang nampaknya yang jadi iskal oleh penanya adalah adanya perselisihan. Maka jawabannya status sesuatu amal itu bid'ah ataukah tidak bisa jadi menjadi ruang debatable dan perselisihan di antara para ulama. Nanti ada hal-hal yang bid'ahnya disepakati, nanti ada hal-hal yang bid'ahnya diperselisihkan, yang boleh jadi kalau ditimbang itu yang lebih kuat itu bid'ah, bisa jadi yang lainnya yang ditimbang yang tepat adalah bid'ah. Nah. Di tempat saya akan diadakan pemilihan ketua RT di mana biasanya tidak ada calon karena tidak ada gajinya ya. Tidak ada orang yang mau jadi RT, ada kerjaannya tidak ada gajinya. Maka setiap orang cukup menuliskan nama salah satu warga yang dia inginkan sehingga pemilihannya dengan suara terbanyak. Saya sebaiknya ikut nulis ataukah tidak? Ya, nulis saja, tuliskan saja yang kira-kira yang lebih bermanfaat kalau beliau jadi RT. Ada seorang Muslim yang hendak lanjut kuliah di negeri kafir, ingin mendakwakan Islam di sana, juga ingin tetap berguru. Namun yang beredar di sana, pemahaman di negeri sana diisi oleh orang-orang sufi. Bolehkah berguru kepada Syekh Sufi ini atau belajar agama sendiri? Kalau dia sudah punya kemampuan bahasa Arab yang baik, saya sarankan untuk belajar agama secara online, bisa jadi streaming bersama para masyayikh atau kemudian juga plus ikut kuliah syariat atau kuliah agama berbasis online gitu. Sehingga itu diantara kiat penting untuk supaya terjaganya agamanya di negeri tersebut. Jika orang tua telpon saat kajian, apakah didahulukan telpon orang tua? Iya, terima dulu telpon orang tua. Keluar kemudian terima teleponnya ibu, kemudian jika bisa kemudian disampaikan kalau ini sedang ngaji, gimana kalau nanti teleponnya nanti saja, kemudian beliau ridho, tidak apa-apa. Sebagaimana Rajab bin Huwaih, seorang ulama besar sedang ngajar di masjid, kemudian diteriaki oleh ibunya, Rajab, ayamnya kasih makan sana. Nah, maka beliau menghentikan kajian, kemudian pergi, kemudian menuruti permintaan ibunya untuk ngasih makan ayam. Ya, maka pengajian pending karena ngasih makan ayam atas dasar perintah ibu. Ya, maka demikian juga orang yang kemudian peserta kajian, jika memang itu orang tuanya, maka silakan diangkat tentu supaya tidak mengganggu yang lainnya. Ya, keluar dari majelis supaya yang lainnya tidak terganggu dengan pembicaraannya bersama ibu atau bapaknya. Bagaimana ada penuntut ilmu ketika kajian berhal makan saat kajian berlangsung? Ya, fleksibel insyaallah dalam masalah ini. Tergantung karakter ustadznya. Ya, itu yang pertama. Ustadznya maunya modelnya bagaimana? Kalau ustadznya mengapa? Ya makanan ringan, permen apa supaya tidak ngantuk, monggo silahkan. Tapi kalau makan berat, kemudian saya ngomong ada enak-enak makan ya, jangan itu. Ya. Ya, atau kemudian ya gimana? Kembali ke karakter ustadznya. Dia merasa biasa saja, ataukah kemudian merasa ini tidak sopan dengan dirinya. Atau dia merasa itu manfaat, karena tadi misalnya dibagi-bagi permen supaya dia, ini dipastikan melek semua. Dia malah menilai bukan itu bukan bentuk kurang ajar terhadap dirinya, namun bentuk satu hal yang bermanfaat karena audien jadi melek semua. Bagaimanakah syarat apabila seorang mau mengajarkan ilmu tajwid, apakah dengan sudah belajar makharijul huruf dan sifat huruf saja cukup? Ya, kalau dia yang dia cuma hendak mau mengajarkan makharijul huruf dan sifatul huruf dan dia telah pelajari, maka itu cukup. Dan kalau dia mau ngajar secara sempurna, tentu dia perlu juga sudah talaki bacaannya dengan guru yang kemudian telah memberinya ijazah meskipun secara lisan, silahkan ngajar. Maka perlu nanti perlu kita bedakan apa yang mau diajarkan. Jika ada orang yang sudah berniat dalam sumpahnya untuk mengiringnya dengan insya Allah, namun ketika real dia bersumpah, dia lupa mengucapkan insya Allah. Ya, kemudian dia mengulangi mengucapkan sumpahnya diiringi dengan insya Allah. Dalam kasus tersebut, jika seandainya sumpah dilanggar, apakah ada kafarah? Ya, maka ketika dia lupa, kemudian dia ingat, kemudian dia susulkan insya Allah, jedanya masih lama ataukah baru? Kalau jedanya baru, kemudian dia susulkan dengan insya Allah, ya, maka dia menjadi istisna. Istisna dalam sumpah, sehingga jika dilanggar tidak perlu kafarah. Terkadang ada orang tua muasai anaknya yang sedang ujian atau sedang tes dan yang lainnya, apakah ini ada tuntunannya? Tidak ada tuntunannya ini. Nirakati kemudian muasani, tidak ada tuntunannya. Kecuali jika maksud dia adalah mendoakan anaknya dan memperbanyak doa untuk anaknya, dan dia cari posisi sebagai orang yang berpuasa, yang itu doa orang yang berpuasa itu makbul, mustajab, dan dia mau memperbanyak doa dalam kondisi ini, maka tidak apa-apa. Tapi kalau semata-mata ini diyakini sebagai sebab nanti lancar ujian anaknya, karena dia semata-mata kegiatannya cuma puasa dan niatkan untuk anaknya, maka ini satu hal yang tidak benar. Saya punya hutang dengan seorang kawan, tetapi kami sama-sama lupa jumlahnya. Maka solusinya namanya as-sulh, damai. Sebenarnya damai disepakati, ini dianggap 20 ribu saja ya. Nah, ya ada bayar 20 ribu. Oh, ini dianggap 50 ribu saja ya, sepakat ya, sepakat, damai ya. Apakah kaedah-kaedah tadi pas jika dibagi dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah? Ya. Ibadah mahdhah jika niatnya bukan karena Allah, maka syirik, sedangkan ibadah ghairu mahdhah belum tentu syirik. Jika iya, jika lalu apa pengertiannya benar untuk definisi ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah? Nah, ibadah dalam makna yang luas, ya, ibadah dalam makna yang luas, ya, mahdhah dan ghairu mahdhah itu ibadah dalam makna yang luas. Itu nanti bisa tercakup di dalamnya ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah, ya, ibadah ghairu mahdhah itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Jibrin di Tashil Aqidah Islamiyah, itu ada 4 macam kalau tidak salah. Ya, ada 4 macam, tapi saya kayaknya cuma ingat 2 saja. Yaitu perkara mubah dengan niat, perkara yang mubah dengan niat untuk, ya, dengan niat-niat yang benar, makan dengan niat yang benar, tidur dengan niat yang benar, itu ibadah ghairu mahdhah yang pertama. Yang kedua, meninggalkan yang haram karena takut kepada Allah, itu juga ibadah ghairu mahdhah. Ada 2 yang lain yang tapi saya tidak ingat. Bagaimana hukumnya menerima hadiah dari orang kafir meskipun itu apa ini? Hadiah buku ibadah. Apa maksud hadiah buku ibadah dari orang kafir? Ya, ada kemudian orang kafir belikan buku nahwu, buku sorab gitu. Ya, kalau itu yang dimaksudkan, maka boleh saja diterima. Namun supaya kita tidak punya minnah, ya, tidak punya berhutang budi, maka balas dengan yang senilai. Balas dengan yang seharga dengan pemberian yang lainnya, makanan dan yang lainnya, yang ini. Sehingga kalau tidak punya minnah, tidak berhutang budi, maka nanti tidak akan ada sungkan jika kita mau mengamalkan apa yang ingin kita amalkan berkenaan dengan interaksi dengan non-muslim. Jika seorang imam sholat terlewat 2 ayat pada bacaan surat setelah Al-Fatihah, baru sadar setelah akhir surat, apa yang dijelaskan imam tersebut? Bagaimana jika langsung rukuk, tidak mengulang? Tidak apa-apa, langsung rukuk. Bagaimanakah dengan meyakini keyakinan sebagian orang yang meniatkan perkara-perkara mubah menjadi ibadah tanpa dikaitkan dengan sarana hal-hal yang apa ini? Apakah demikian dibenarkan? Gimana kalau tidak mungkin kecuali dengan diniatkan sebagai sarana? Makan tidak bisa jadi nilai ibadah tanpa diniatkan sarana supaya bisa kuat pergi pengajian, pergi ke masjid dan seterusnya. Kalau cuma saya niatkan makan ini sebagai ibadah, tidak jadi. Tidur bernilai ibadah. Ya harus diniatkan ini nanti sarana supaya nanti bisa melek, nanti di tengah malam bisa melek dan sebagainya. Nanti baru kemudian bernilai ibadah. Ya, tentang status fasik, apakah status fasik yang melekat pada diri seseorang bisa berubah? Iya, bisa berubah jika seorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.